Anggrek merah tawarkan cinta, selagi ada waktu cari kebahagiaanmu, jangan pikirkan nasib diriku. Apa yang engkau harapkan? Sedangkan aku orang tak punya, ibarat makanan aku hanyalah kuaci yang tiada arti, hanya sebiji. Engkau terlahir berdarah biru, peringkat kasta orang yang mampu. Sedangkan aku terlahir miskin, hidup darah biru penghalang cintaku. Apa yang engkau harapkan? Sedangkan aku orang tak punya, ibarat makanan aku hanyalah kuati yang tiada arti, hanya sebiji. Apa yang engkau harapkan? Sedangkan aku orang tak punya, ibarat makanan aku hanyalah kuaci yang tiada arti, hanya sebiji.